Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, kemudian beliau membuka pasal yang baru. Ya, kembali Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang membahas masalah-masalah terkait sujud tilawah, ya, tentang bagaimana seseorang yang membaca beberapa ayat sajdah ya sekaligus atau membaca ayat sajdah kemudian mengulang-ulang. Ya, beliau membahas, ya, idza qara'a as-sajadati kullaha aw sajadatin minha fi majlisin wahid, ya, sajada li kulli sajdatin bila khilafin. Ya, seandainya seseorang membaca semua ayat sajdah, ya, membaca semua ayat sajdah, ya, ada 14 dalam madhab Syafi'i, ya, sebagian riwayat sebagian ulama madhab yang lain, yakni madhab Imam Ahmad, dan juga itu yang didukung oleh sebagian ulama Syafi'iyah, ada 15. Au sajadatin minha, atau membaca beberapa ayat sajdah dari ayat-ayat sajdah tersebut, ya, di satu majlis. Ya, membaca 5 ayat sajdah misalnya di satu majlis. Sajada li kulli sajdatin bila khilaf. Maka kata beliau, ya, disyariatkan, disunnahkan bagi orang tersebut, ya, untuk sujud tilawah li kulli sajdatin, untuk tiap ayat sajdah bila khilaf. Dan ini tidak ada, ya, khilaf para ulama tentang hal tersebut, yang mensyaratkan bahwa tidak ada, ya, khilaf para ulama tentang hal tersebut. Kalau dia membaca ayat sajdah yang satu kemudian dia sujud tilawah lalu membaca ayat sajdah yang lain, tetap disyariatkan baginya untuk sujud tilawah kembali. Ya, kenapa? Karena itu memang ada sebab yang baru. Ya, ada sebab yang baru untuk melakukan sujud tilawah, untuk melakukan ibadah sujud tilawah, maka tetap, ya, dia disyariatkan untuk sujud tilawah kembali karena, ya, memang berulang sebabnya. Memang berulang sebabnya. Wa in karrara al-ayata al-wahida fi majalisa sajada li kulli marratin bila khilafin. Ya, masalah yang lain, seandainya seseorang membaca ayat sajdah, satu ayat sajdah fi majalis, di majlis yang berbeda-beda. Yakni ketika dia, ya, di majlis di masjid misalnya, dia di dalam salat membaca ayat sajdah. Ya, ayat sajdah satu itu saja. Ya, di dalam surat Al-A'raf misalnya. Kemudian dia pulang ke rumah, mengulang-ulang membaca surat Al-A'raf, maka tetap disyariatkan baginya untuk sujud tilawah kembali. Ya, sujud tilawah kembali karena itu majlis yang berbeda. Bila khilaf, bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, tidak ada khilaf para ulama tentang hal tersebut. Walaupun itu hanya satu ayat. Ya, ayat-ayat yang itu saja. Walaupun dia mengulang, ya, 2 kali atau 3 kali atau seterusnya, namun itu di majlis yang berbeda. Ya, di majlis yang berbeda, atau seorang yang muqri, ya, yang mengajarkan Al-Qur'an, membacakan, ya, satu ayat sajdah, mengajarkan satu ayat sajdah cara bacanya, ya, di kelas satu kelas, kemudian di kelas yang lain, kemudian di kelas yang ketiga, maka di setiap kali tersebut, ya, tetap disyariatkan, disunnahkan baginya untuk sujud tilawah. Ya, karena itu majlis yang berbeda dan berulang kembali sebabnya, yakni dibacakan ayat sajdah. Fa in kararaha fil majlisi wahid. Ya, lalu, ya, kebiasaan Imam Nawawi seperti ini. Ya, masya Allah, kefaqihan beliau. Beliau kalau membahas masalah fikih biasa diawali dengan masalah yang, ya, disepakati oleh para ulama atau itu memang tidak ada khilaf. Ya, masalah yang disepakati terlebih dahulu, masalah yang serupa yang disepakati juga, kemudian baru ke masalah khilafiyah, ya, yang ada khilaf para ulama tentang hal tersebut. Ya, memang, ya, beliau, ya, masya Allah, ya, seorang ulama yang faqih dan juga muhaddis, bahkan ulama yang, ya, luas keilmuannya di berbagai macam bidang. Ya, fa in kararaha fil majlisil wahid, kalau seorang mengulang, ya, ayat tersebut, ayat satu ayat sajdah, ya, satu ayat sajdah fil majlisil wahid, di dalam satu majlis, ya, diulang-ulang di masjid misalnya, dia ulang baca ayat tersebut, kemudian dia ulang lagi, ya, barangkali misalnya sedang murojaah ayat sajdah tersebut, ya, maka bagaimana hukumnya? Nuzira, ya, dilihat, ya, maka dilihat. Fa in lam yasjud fil marratil ula kafahu sajdatun wahidatun anil jami', ya, seandainya di kali yang pertama dia tidak sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah, maka cukup baginya sujud tilawah satu kali. Ya, sujud tilawah satu kali di kali setelahnya dan itu sudah mencukupi seluruhnya, yakni dari kali pertama dia membaca ayat sajdah maupun ya saat yang setelahnya dia membaca ayat sajdah. Kali yang kedua dia membaca ayat sajdah itu sudah dicukupi dengan satu kali sujud tilawah. Ya, sudah dicukupi hanya dengan satu kali sujud tilawah. Wa in sajada lil ula ya fa fihi thalathatu awjuhin. Ya, pembahasan masalah yang pertama, seseorang membaca ayat sajdah di kali yang pertama tidak sujud. Di kali yang kedua maka ya sujud yang kedua itu sudah mencukupi semuanya. Kemudian masalah yang mirip namun ini berbeda. Ya, dia membaca ayat sajdah berulang-ulang di satu majlis. Ya, satu kali, dua kali, dia murojaah bahkan sampai tiga kali namun sudah sujud di kali yang pertama. Ya, di kali yang pertama dia membaca ayat sajdah tersebut dia sudah sujud. Ya, bagaimana hukumnya? Ya, yasjudu likulli marratin sajdatan litajaddudi sababi ba'da tawfiyati hukmil ula. Maka pendapat yang beliau pilih dan yang ya lebih sahih yang menurut Imam Nawawi rahimahullah taala, yasjudu likulli sajdatin, bahwa seseorang tetap disyariatkan, disunnahkan baginya untuk sujud. Ya, sujud tilawah di tiap kali tersebut. Ya, di kali yang pertama dia membaca ayat sajdah, disunnahkan baginya sujud. Di kali yang kedua dia murojaah lagi halaman tersebut yang ada ayat sajdah, maka tetap disunnahkan kembali untuk sujud. Di kali yang ketiga atau kali yang keempat dan seterusnya, setiap kali dia murojaah dan membaca ayat sajdah tersebut, ya tetap disunnahkan, disyariatkan baginya untuk sujud tilawah. Ya. Litajaddudi sababi ba'da tawfiyati hukmil ula. Kenapa? Karena memang berulang sebabnya. Berulang sebabnya setelah hukum yang pertama itu sudah sempurna dilakukan. Ya, dia sudah membaca lalu sujud tilawah. Dia membaca kembali sujud tilawah. Hukum yang pertama itu sudah selesai. Ya, sudah selesai, kemudian ada sebab yang baru. Walaupun sebab yang baru itu ayat yang sama, yakni ayat sajdah, dan itu ayat yang sama dengan kali yang pertama, maka itu tetap disunnahkan. Seperti misalnya seseorang yang sholat sunnah wudu, kemudian batal kembali, dia wudu lagi, sholat sunnah wudu kembali, maka yang kedua itu pun yang masih boleh, bahkan tetap sunnah untuk dilakukan selama ada sebab yang baru, yakni wudu. Ya, selama ada sebab yang baru, yakni wudu. Adapun masalah ini, yakni membaca ayat sajdah. Ya, dan ini adalah ya pendapat Imam Malik, ya Imam Ahmad, ya dan satu riwayat dari Imam ya Abu Hanifah. Ya, bahkan dia tergolong pendapat jumhur para ulama, karena memang serupa dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang zawatu asbab, yakni ibadah yang memiliki sebab, selama sebabnya berulang maka tetap disyariatkan untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, karena dikiaskan ke sholat kusuf tadi, seandainya terjadi gerhana matahari di siang hari, ya maka disyariatkan untuk ya sholat kusuf. Mungkin terjadi lagi di malam harinya sholat gerhana bulan, maka tetap juga disyariatkan untuk sholat kusuf pula. Ya, bukankah berbeda antara khusuf dengan kusuf? Ya, khusuf dengan kha dengan kusuf dengan kaf. Ya, sebagian ulama ada yang membedakan, sebagian ulama mengatakan bahwa itu mushtarak, yakni bersukutu antara gerhana bulan maupun gerhana matahari. Gerhana bulan bisa dinamakan khusuf maupun kusuf, gerhana matahari pun demikian, bisa dinamakan khusuf maupun kusuf. Ya, sebagaimana jelaskan Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim. Wa tsani takfihi as-sajdatul ula 'anil jami'. Ya, beliau membawakan pendapat yang kedua. Yakni apa? Cukup dengan sujud yang pertama untuk seluruhnya. Yakni seluruh, setiap kali dia membaca ayat sajdah tiga kali misalnya. Di kali yang pertama dia membaca, dia sudah ya sujud tilawah, maka ini sudah mencukupi untuk pengulangan yang berikutnya. Dia mengulang ayat itu lagi, tidak perlu sujud sahwi. Dia ulang lagi yang ketiga kali, tidak perlu lagi untuk sujud sahwi. Ya, ini pendapat ulama yang kedua, wa huwa qawlu Ibnu Suraij, wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Dan ini adalah pendapat Imam Ibn Suraij dari ulama Syafi'iyah. Dan ini madhab yang Imam Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah ada dua riwayat. Riwayat pertama sesuai yang dipilih oleh Imam Nawawi, yakni yasjud li kulli marrah, sujud setiap kali dibacakan ayat sujud ayat sajdah. Pendapat yang kedua ini, yakni apa? Cukup sujud yang pertama. Ya, sujud yang pertama. Ada dua riwayat. وقال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى واختاره شيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا. Ya, berkata pengarang kitab Al-Uddah, ya Al-Uddah, ya dalam mazhab Syafi'i, ya ada dua kitab, yakni yang pertama Al-Uddah kalangan Imam Abu Abdullah Al-Husain bin Ali At-Tabari, dan juga Al-Uddah kalangan Imam Abu Al-Makarim Ar-Ruyani. Ya, Al-Uddah ada dua kitab. Namun wallahu alam, ya Al-Uddah yang mana yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya saya belum sempat untuk meng-cross-check lebih lanjut. Ya, di antara ya dua ulama tersebut, Al-Uddah yang di bagian yang mana? Bahwasanya ya dari ulama Syafi'iyah wa alaihil fatwa, ya pendapat yang difatwakan justru yang kedua ini menurut ya pengarang kitab Al-Uddah. Wakhtarahu Syekh Nasrun Al-Maqdisi Az-Zahid, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Nasr ya Al-Maqdisi Az-Zahid. Ya, ada khilaf sendiri di kalangan para ulama Syafi'iyah sendiri. Di situ ada khilaf, yakni pendapat yang pertama yang dipilih Imam Nawawi bahwasanya setiap kali dibacakan ayat sajdah tetap disunnahkan. Pendapat yang kedua cukup pada kali yang pertama. Lalu kalau ada khilaf sendiri dalam mazhab Syafi'i, bagaimana yang dipilih? Ya, para ulama belakangan ya sudah yang memilah-milah dan juga yang mengklasifikasi para ulama Syafi'iyah bahwa kalau ada ya khilaf di antara kalangan para imam Syafi'i sendiri, ya seandainya sudah sepakat Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, maka itu pendapat yang dipilih. Ya, pendapat yang dipilih adalah yang disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya, dan pendapat beliau ini beliau maktubkan dalam kitab Raudhatut Thalibin. Ya, yang Raudhatut Thalibin hakikatnya itu ringkasan dari kitab Syarah Kabirnya Imam Ar-Rafi'i, sehingga sepakat. Ini masalah yang sudah disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, dan itu pendapat yang lebih kuat dalam madhab Syafi'i. Ya, kalau berbeda antara Imam Ar-Rafi'i dengan Imam An-Nawawi, maka yang lebih dikuatkan ya pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, karena beliau ya belakangan yang sudah mentahqiq kitab-kitab Syafi'iyah dari awal, dari Al-Umm Imam Syafi'i hingga kitab para ulama Syafi'iyah sebelum beliau. Ya, beliau sudah baca semua dan beliau sudah ya kuasai semua hal tersebut dan metode-metode pendalilannya, dan beliau kuatkan dan membantah pendapat yang berseberangan dengan pendapat yang beliau kuatkan. Ya, Masya Allah keluasan Imam An-Nawawi. Walaupun sebagian ulama ya mengkhususkan kecuali Kitabun Nikah, maka lebih dikuatkan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Karena Imam Nawawi sendiri ya beliau ya tidak pernah menikah seumur hidupnya. Ya, Masya Allah. والثالث إن طال الفصل سجد. Ya, pendapat yang ketiga, seandainya waktu pemisahnya ya selang waktunya lama, ya selang waktunya itu lama, sajada, maka disunnahkan untuk sujud. Yani kali yang pertama dia membaca ayat sajdah, ya kemudian diselang waktu yang lama atau bahkan diselang ya pekerjaan yang lain tapi masih di satu majlis itu saja, ya mak dia disyaratkan untuk sujud. Wa illa fatakfihi sajdatul ula, kalau selang waktu pemisahnya antara dibacakan ayat sajdah ya waktu kali pertama dibacakan dengan kali yang kedua pemisahnya itu tidak lama, maka cukup dengan sujud yang pertama. Ya, namun pendapat ya kebiasaan Imam Nawawi, pendapat yang beliau kuatkan yang lebih kuat adalah yang pertama tadi, yakni setiap kali dibacakan ayat sajdah maka ya berulang disunnahkan pula terus untuk ya sujud tilawah setelah membaca ayat tersebut. Hu amma idza karrara al-ayata al-wahidata fi shalati. Ya, adapun ya bagaimana seandainya orang yang mengulang ayat tersebut di dalam salat. Kalau dia mengulang-ulang ayat satu ayat saja, satu ayat sajdah. Misalnya tadi di surat Al-A'raf di dalam salat. Ya, di dalam salat. Kemudian beliau pecah lagi masalahnya. Fa in kana fi rak'atin. Kalau itu terjadi di satu rakaat. Yani di satu rakaat dia membaca ayat Al-A'raf, ya akhir Al-A'raf berulang-ulang. Fa hiya kal majlisil wahid. Maka itu seperti hukum membaca ayat sajdah di satu majlis. Ya, di satu majlis. Fa yakunu fihi al-aujuhu ats-tsalatsah. Maka berlaku padanya ya al-aujuh ats-tsalatsah, tiga pendapat yang sudah beliau kemukakan, yakni sujud setiap kali dibacakan, pendapat yang kedua cukup dengan sujud yang pertama, pendapat yang ketiga dia ya, ditafsil, diperinci lagi kalau pemisahnya jauh, ya maka sujud. Kalau pemisahnya tidak jauh, maka tidak sujud. Ya masih di dalam satu rakaat. Ya masih di dalam satu rakaat. Dan pendapat yang beliau kuatkan, karena ini masalah yang beliau ya serupakan, maka sujud setiap kali dibacakan ayat sajdah. Ya, wa in kana fi raka'ataini, kalau seandainya ayat satu ayat tersebut yang dibacakan itu terjadi di dua rakaat, fakal majlisaini, maka itu seperti membaca ayat sajdah, satu ayat sajdah di dua majlis. Fayu'idus sujuda bila khilaf. Ya, maka dia mengulang sujudnya, dan ini tidak ada khilaf tentang hal tersebut. Yakni seolah dia membaca ayat sajdah, dan ini seolah dua majlis. Di rakaat pertama, ya dia membaca akhir Araf. Di rakaat yang kedua, kembali membaca ayat Al-A'raf. Di akhir ayat Al-A'raf yang ada ayat sajdah. Apakah ini boleh secara hukum syar'i? Secara hukum syar'i boleh. Ya, mengulang-ulang ayat yang sama di dua rakaat. Ini boleh. Ya, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, pernah ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika di dalam salatnya senantiasa membaca qul huwallahu ahad di setiap rakaat. Ya, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Faqala innahu sifatur rahman. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kesimpulan para ulama, boleh yang mengulang ayat yang sama atau surat yang sama antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua. Ya, dan kalau di situ ada ayat sajdah, tetap disunnahkan untuk sujud tilawah. Ya, disunnahkan untuk sujud tilawah, bahkan kata beliau ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama.